بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ke-35, yang pada kesempatan yang telah lalu kita baru memasuki bagian awal dari syarah hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Di mana dalam hadis ini terkandung perkara-perkara yang apabila terrealisasi dalam kehidupan kaum muslimin, betul-betul diamalkan perkara-perkara ini, maka kehidupan dan pergaulan antara sesama kaum muslimin akan berlangsung dengan penuh kecintaan, keakraban, dan juga perasaan ukhuwah, perasaan saling bersaudara satu sama lain. Apabila kemudian betul-betul kita mau berpegang dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Di mana perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, diantaranya berupa larangan-larangan. Dalam larangan-larangan tersebut, perkara-perkara yang dilarang adalah perkara-perkara yang memang akan menyebabkan kebencian, akan menyebabkan terpecahnya persatuan kaum muslimin, saling membenci satu sama lain, saling menjauh satu sama lain. Kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan bimbingan tersebut dalam hadis yang agung ini. Perkara pertama yang dilarang dan telah kita sebutkan syarahnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, yaitu tidak boleh diantara sama kaum muslimin untuk bersikap hasad, iri dan dengki satu sama lain dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pengertian dari hasad tersebut adalah menginginkan hilangnya kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Maka ini adalah haram. Apabila dalam hati seseorang ketika melihat adanya kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudaranya, dia menginginkan supaya kenikmatan tersebut hilang, lenyap, musnah dari saudaranya, sama saja apakah kemudian dia menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut atau dia tidak peduli apakah dia mendapatkannya atau tidak. Maka itu dinamakan hasad. Adapun ada perkara yang mirip tapi kemudian berbeda, yaitu ghibtah. Ghibtah yaitu menginginkan perkara yang semisal dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Saudaranya memiliki ilmu, dia merasa kagum, takjub. Dia tidak ingin kenikmatan tersebut kemudian hilang dari saudaranya, namun dia ingin mendapatkan yang semisalnya. Demikian pula apabila saudaranya mendapatkan kenikmatan bahwasanya dia adalah seorang yang giat beribadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dia merasa kagum, takjub, ingin menjadi yang semisal dengan saudara tersebut. Namun kemudian tidak ingin bahwasanya saudaranya menjadi seorang yang futur misalnya, atau menjadi seorang yang fasik, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap ingin saudaranya berada di atas ketaatan kepada Allah, giat beribadah kepada Allah. Namun yang diinginkan hanyalah supaya dia mendapatkan kenikmatan yang semisal, ya, semisal dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Dalam perkara ghibtah ini, ada bimbing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis la hasada illa fi isnatain. Tidak ada hasad, yang dimaksud adalah ghibtah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taqiyyah dalam syarahnya di sini. Tidak ada ghibtah, tidak ada hasad dalam kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahallahu malan, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fasallahu ila halakatihi fi sabilillah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia menghabiskan harta tersebut dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian juga wa rajulun atahallahu hikmatan wa huwa yaqumu bihi wa yaqdi bihi, atau yaqumu biha wa yaqdi biha, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, yaitu berupa ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tadi dan juga menghukumi manusia dengannya, yaitu menyebarkan kepada manusia, dan juga ketika datang permasalahan kepadanya, ditanyakan kepadanya, dia bisa memutuskan dan menjawab pertanyaan tadi, menghukumi tentang permasalahan yang ditanyakan kepada dirinya. Ini ghibtah yang kemudian dihasung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ghibtah dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perkara yaitu seorang yang memiliki harta dan kemudian banyak berinfak, memanfaatkannya dalam perkara-perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan juga seorang yang memiliki ilmu yang dia amalkan dan dia sebarkan, maka ghibtah dalam perkara ini. Dan ini diperbolehkan dan justru dihasung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ada saling ingin berlomba dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu, berlomba dalam kebaikan, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Ayd. Qala rahimahullah, qawluhu sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tanajashu, dan jangan kalian saling berjual beli dengan cara najis. Qala aslun najis al-khatl. Asal makna dari an-najis yaitu al-khatl, wa huwa al-khida, yaitu penipuan. Al-khatl dan al-khida sama, yaitu apa? Menipu. Mengadakan makar di budaya ini al-khatl atau al-khida. Qala wa minhu qila lis-sa'idi najisun. Dan dari makna ini, dari makna al-khatl itu atau an-najis itu adalah al-khatl dan al-khida itu menipu, Dari mana ini diambil atau disebutkan bagi seorang yang merupakan pemburu, seorang pemburu dikatakan najis. Dari kata najis, penipu. Kenapa kok seorang pemburu dikatakan penipu? Li'annahu yaftalu shayda wa yaftalu lahu. Karena dia menipu, berusaha untuk menipu apa? Buruannya. Ya. Berusaha untuk menipu buruannya supaya dapat menangkapnya, menjebaknya, menangkapnya, menjaringnya. Ya. Inilah makna an-najish dalam bahasa, yaitu apa? Menipu. Ya. Yang kemudian dalam istilah yang sudah sering kali kita bahas juga, an-najish yaitu suatu cara tipu daya yang digunakan dalam suatu bentuk jual beli yang dinamakan al-muzayadah, atau dalam bahasa kita lelang. Al-muzayadah itu saling menambah. Ada barang yang akan dijual, kemudian ditentukan harga awalnya, kemudian ada orang yang datang menawar harga tersebut dan saling menambah harganya, lelang. Suatu bentuk jual beli yang ma'ruf, ya, yang diketahui kita bersama. Kemudian kalau sampai di sini saja jual beli lelang, maka ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun najis, ya, yaitu ketika seorang penjual tadi bersekongkol dengan beberapa orang pembeli, ya, yang seakan-akan membeli namun tidak ingin membeli, ya, datang kemudian menawar barang tersebut dengan harga, ya, yang tinggi, ya, dalam keadaan dia tidak ingin membeli. Katakanlah harga dari barang pada awalnya 500 ribu, ya. Datang seorang yang memang betul-betul pembeli, menawar, ya, 500 ribu, saya yang mengambilnya. Kemudian datang seorang lagi yang bukan pembeli, ya, menawarnya dengan harga yang tinggi, 700 ribu. Ya. Langsung lompat. Ataupun tidak harus langsung lompat, yang pasti di atas tawaran yang pertama. Ya. Tapi dia tidak ingin membeli. Maka ini an-najis. Ya. Yang diinginkan hanya ingin menipu siapa? Pembeli yang sebenarnya, supaya dikira ini adalah suatu barang yang memang layak untuk ditawar, layak untuk dibeli dengan harga tinggi, sehingga pembeli yang sebenarnya yang memang menginginkan barang, ya, tambah bernafsu, ya, tambah menginginkan, bertambah besar keinginannya untuk mendapatkan barang tadi walaupun dengan harga berapapun, ya. Bisa jadi memang sang pembeli dengan orang-orang yang melakukan najis itu bersekongkol, atau bisa jadi memang seorang yang pembeli yang palsu tadi, yang menawar dengan cara najis tadi, ya, memang cuma ingin merugikan sang pembeli yang sebenarnya. Ya. Cuma ingin merugikan saja. Tidak ingin menguntungkan si penjual, cuma ingin merugikan siapa? Si pembeli yang sebenarnya. Tidak ada perjanjian dengan penjual. Ya. Cuma datang iseng-iseng, ataupun memang karena dia, ya, memiliki perasaan sakit hati misalnya, memiliki perasaan benci kepada sang pembeli yang sebenarnya. Wah, ini musuh saya. Ya. Saya tipu dia dengan cara najis. Supaya dia, ya, rugi kali ini. Ya. Maka ini dilarang. Ya. Dikarenakan, ya, apabila kemudian terbongkar najis tersebut, maka akan saling membenci. Ya. Di antara seorang pembeli, ya, dengan orang yang menjual, juga orang yang melakukan najis tadi, akan ada perasaan saling membenci di antara mereka. Ya, maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan yang seperti ini, perbuatan menipu, suatu jual beli yang haram, dan berhak bagi orang yang tertipu dengan cara ini untuk mengembalikan barang tadi. Dikarenakan barang tersebut tidak layak dibeli dengan harga yang begitu tinggi. Ya. Ini jual beli dengan cara najis. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullah, qauluhu dan sabda beliau, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Ay la tata'atu asbabat tabaghud. Jadi jangan kalian saling tukar menukar atau kemudian melakukan di antara kalian sebab-sebab yang mendatangkan perasaan saling membenci. Yaitu seperti bersikap sombong atau kemudian mencela, mengolok-olok, mengejek. Jangan lakukan yang seperti ini. Sehingga dengan adanya sikap-sikap yang seperti ini, kalian akan jadi saling membenci. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Dhaqiq Al-Aid. Jadi makna jangan saling membenci itu jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kebencian di antara sama kaum muslimin. Walaupun nanti juga Syekh Al-Utsaimin menafsirkan dengan zahirnya jangan saling membenci itu jangan ada rasa kebencian kepada sama kaum muslimin. Qala li'anna al-hubba wal-bughdha, karena kecintaan dan kebencian ma'anil qalbiyah adalah makna-makna yang ada di hati. Perkara-perkara yang ada di hati. La qudrata lil insani ala iktisabiha. Seseorang itu tidak mungkin untuk meraihnya. Yaitu kalau memang sudah cinta misalnya, tidak mungkin kemudian dia merubahnya menjadi benci. Kalau kemudian juga sudah benci, tidak mungkin kemudian menjadi cinta. Itu yang dimaksud adalah tanpa sebab-sebab tadi. Berusaha untuk mengubahnya tidak mungkin. Berusaha untuk mengubahnya dalam hati tidak mungkin. Itu menurut syarah di sini. Qala wala yamliku tasarrufu at-tasarrufu fiha. Dan seorang itu tidak ada pengaruhnya atau kemudian tidak mungkin untuk mengubah perkara tadi, perkara qalbi tadi, perkara yang ada di hati tadi. Karena itu milik Allah. Itu yang dimaksudkan oleh syarih. Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza qasami fi ma amliku fala tu'akhidni fi ma tamliku wala amlik. Ini adalah pembagianku dalam apa yang aku miliki, dalam apa yang aku mampu. Maka jangan kau, yaitu ya Allah, jangan kau hukum aku dalam perkara yang engkau memilikinya dan aku tidak memilikinya. Qala ya'ni al-hubb wal-baghdha, yaitu kecintaan dan kebencian. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara pembagian dan keadilan di antara istri-istri beliau. Beliau mengatakan hadza qasami fi ma amlik. Ini adalah pembagianku dalam apa yang aku miliki. Aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membagi dalam hal jatah bermalam, juga dalam hal nafkah adil antara istri-istri tersebut. Ini bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau betul-betul adil dalam perkara ini. Namun beliau mengatakan fala tu'akhidni fi ma tamliku wala amlik. Maka janganlah engkau ya Allah menghukum aku dalam perkara yang engkau miliki dan aku tidak memilikinya. Yaitu tentang perkara hati, perkara kecintaan dan yaitu kebencian. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yaitu kecintaan terhadap istri-istrinya, beliau paling mencintai istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha, daripada kemudian istri-istri yang lainnya. Jadi ada kecintaan yang lebih kepada salah satu dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian walaupun kemudian dari sisi kecintaan tersebut lebih daripada yang lainnya, tidak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam hal perkara-perkara yang beliau bisa adil padanya. Dalam perkara ini memang ada kelebihan. Karena memang apa? Karena memang itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa. sungguhnya hati-hati anak-anak Adam itu di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, dua jari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perkara kecintaan dan kebencian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya. Beliau lebih mencintai salah satu istrinya, ya, daripada yang selainnya. Makanya dimaksud oleh al-muallif bahwasanya dalam perkara hati ini tidak bisa dirubah oleh seseorang. Maka makna dari wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, yaitu bukan kemudian kalau memang sudah benci dirubah menjadi tidak benci, bukan itu yang dimaksud oleh al-muallif, tapi yang dimaksud adalah, atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut syarah di sini, tapi yang dimaksud yaitu jangan melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan kalian dalam perasaan saling membenci satu sama lain. Walaupun tadi kita katakan Syaikhul Taimin ya menafsirkan dengan zahirnya, menafsirkan dengan zahirnya. Qala rahimahullahu taala wat tadabur, dan at-tadabur ya. Pada selanjutnya di sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tadabur, jangan saling membelakangi ya. Qala al-mu'adah, al-mu'adah yaitu sikap saling bermusuhan. Wa qila al-muqata'ah, dan menurut pendapat yang lainnya al-muqata'ah yaitu tidak berhubungan ya, tidak berinteraksi, tidak menyapa, tidak menyalami, itu al-muqata'ah. Qala li'anna kullu wahidin yu'ti sahibahu duburahu, karena setiap orang memberikan bagi temannya duburahu, bagian belakang dari badannya, dubur ya, bagian dubur ya, apa bagian belakang, kumul depan, dubur belakang ya. Maka dikatakan tadabur, saling membelakangi, saling meninggalkan ya. Apabila kemudian mereka saling bermusuhan, bertemu kemudian ada orang itu membelakangi, karena apa? Ada adalah sepermusuhan. Atau kemudian yang dimaksudlah dari al-muqata'ah, tidak saling berinteraksi, karena apa? Ada rasa benci di dalam hati. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap at-tadabur, saling meninggalkan, tidak saling menyapa. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah qauluhu, dan sabdanya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Di antara kaum muslimin tidak boleh kemudian menjual di atas penjualan saudaranya. Qala ma'nahu, maknanya an yaqula liman ishtara sil'atan fi muddatil khiyar fasakh hadzal bayt. Maksudnya seseorang berkata kepada orang lain yang membeli suatu barang dan masih dalam muddatul khiyar, yaitu masa memiliki pilihan lanjut atau tidak dalam pembelian tadi ya. Terkadang ada jual beli yang seperti ini ya. Membeli barang kemudian saya beli, tapi kemudian saya lihat dulu barangnya ya, ini saya bayar, saya jadi beli, cuma lihat barangnya dulu. Kalau kemudian saya anggap ini memang saya butuhkan dan barangnya bagus, saya ambil. Tapi kalau tidak ya saya kembalikan. Namun tidak mengapa kemudian duit atau uang apa, uang panjang enggak apa-apa diambil. Misalnya seperti itu. Masih dalam muddatul khiyar, masa bisa memilih, masa ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan. Maka apa? Seorang datang kepada orang yang membeli barang dengan cara seperti ini, ada masih ada temponya, tempo untuk memilih, tempo untuk mau melanjut memikirkan, mau melanjutkan atau kemudian membatalkan. Orang tadi datang mengatakan ifsah hadzal bait, batalkan jual beli ini. Wa ana abi'uka mithlahu, dan aku akan menjual kepadamu yang semisal dengannya. Au ajwadu bi tsamanihi, atau kemudian yang lebih bagus seharga dengannya. Ya. Itu maksudnya aku akan menjual kepadamu yang semisal dengan harga yang lebih rendah, atau kemudian barang yang lebih bagus dengan harga yang sama. Ya. Atau bisa juga barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah juga mungkin yang seperti ini. Ataupun misalnya juga barangnya lebih bagus, harganya lebih mahal, ya, dan mungkin lebih cocok dengan kebutuhan orang tadi. Ya. Banyak bentuk banyak, yaitu gambaran tentang jual beli yang seperti ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala aw yakunu al-mutabai'ani qad taqarrara thamana bainahuma. Atau kemudian ini disebutkan gambaran lainnya. Bahwasanya dua orang yang saling berjual beli, pembeli dan penjual, qad taqarrara thamana bainahuma. Sudah ditetapkan harga di antara keduanya. Ya. Yaitu tawar-menawar, ya. Sang penjual mengatakan 500 ribu. Sang pembeli mengatakan 400 ribu lah. Sang pembeli mengatakan lagi tidak bisa kalau segitu. Gimana kalau 450? Sang penjual menawar lagi, akhirnya kemudian sampai kepada harga misalnya 430 ribu. Semisalnya. Ya. Deal. Ya. Sudah apa? Disepakati. Wacara doya. Dan keduanya saling ribu. Sudah. Walamnya bapak ilal akad, dan tidaklah tersisa kecuali kemudian melangsungkan akad saja. Ya. Yang ini memberikan uang, yang ini kemudian memberikan barang. Itu saja yang tersisa. Ya. Sudah betul-betul selesai muqaddimah daripada jual beli tadi. Fayazidu alaihi, maka kemudian dia menambah atas harga tadi. Artinya datang orang kemudian mengatakan, jangan jual dulu, saya mau beli 500 ribu sudah. Ya, saya enggak nawar sudah 500 ribu. Ya, seperti itu. Au yu'tihi bi anqas, atau kemudian memberikan dengan yang lebih rendah. Jangan beli dulu. Ini barang ini saya punya di tempat saya 400 ribu. Ya. Kalau apa tinggal akad tadi. Sudah di situ lama sang pembeli dan penjual kemudian saling berjual bercakap-cakap dan saling tawar-menawar kemudian bertanya tentang barangnya, sudah selesai tinggal akad saja, sudah saling ridho, tinggal ini uangnya, ini barangnya, itu saja tinggal. Ya, datang orang lain yang kemudian memotong jual beli tadi, bisa jadi ya memotong dengan cara ingin menjual barang yang semisal ya dengan harga yang lebih rendah, atau ingin membeli barang tadi dengan harga yang lebih tinggi dari sang penjual. Kalau hadza haram, maka seperti ini pun haram. Kalau ba'da istiqrar tsaman, yaitu setelah ditetapkannya harga, yaitu sudah selesai tawar menawarnya, tinggal apa akad saja. Kalau al-muqaddar dari ridha fa laisa biharam. Adapun sebelum adanya ridha maka tidaklah haram. Misalnya dalam proses penjajakan saja. Datang ke suatu toko yang diinginkan yaitu melihat harga barang di situ. Ya. Kemudian tawar menawar sampai harganya tadi 430 katakanlah. Ya. Dia belum mau beli, belum kemudian berazam, ada keinginan yang kuat untuk membeli barang tadi. Ya. Kemudian yang dia lakukan memang sebenarnya setelah tahu harga mentoknya di situ berapa, dia mau keluar, dia mau cari tempat lainnya. Ya. Berarti yang seperti ini, dalam keadaan seperti ini, tidak mengapa untuk kemudian seorang menawarkan barangnya dengan harga yang lebih rendah, ataupun tidak mengapa untuk kemudian seorang datang ingin membeli dari sang penjual dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang dilarang bentuk-bentuk yang seperti ini, yaitu bisa jadi barang sudah dibeli, tapi masih dalam tempo. Kalau dalam istilah jual beli apa ya? tempo yang masih bisa dikembalikan. Ya, ada istilah khususnya, enggak mungkin ya. Ada tempo saja untuk kemudian masih bisa dipikirkan apakah dilanjutkan, ditetapkan pembelian tersebut atau kemudian dibatalkan. Ya. Ini yang pertama, atau kemudian juga tadi belum terjadi jual beli tapi tinggal akad saja, sudah saling ridho, kemudian datang orang yang kemudian menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih rendah, atau kemudian ingin membeli barang tadi dengan harga yang lebih tinggi, ya, ini tidak boleh. Ataupun kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama ini merupakan sebagian dari bentuk yang seperti ini, sudah selesai akadnya, tidak ada tempo lagi, sudah akadnya sudah selesai dan tidak ditetapkan tempo, tapi kemudian datang orang yang lainnya melihat barang tersebut kemudian mengatakan, kenapa kamu beli barang yang seperti ini, ya, harganya segitu, saya punya barang lebih bagus, harganya lebih rendah, coba kamu mintalah kepada penjual tadi, katakanlah mungkin ini barang kurang cocok bagi saya, mungkin ada cacatnya sedikit, ada kekurangannya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kamu cobalah kembali kepada pembeli, penjual, untuk kemudian mengembalikan barang tadi. Ya. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya sang pembeli tadi ya menyesal ketika mendengarkan yang seperti itu, menyesal. Kenapa saya sudah beli barang yang seperti ini? Kenapa kalau saya tidak survei dulu dan yang lain sebagainya? Ya, akhirnya berusaha untuk mencari-cari aib dari barang tersebut. Ya. Padahal sebetulnya tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya. Tapi dia menginginkan barang yang lebih baik atau menginginkan harga yang lebih rendah dari itu. Ya. Maka ini pun juga termasuk bentuk yang terlarang. Bentuk apa, menjual di atas penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya pun terlarang. Ini sih bukan hanya menjual saja, tapi apa, membeli juga, membeli di atas pembelian saudaranya. Demikian pula yang dihiaskan atau kemudian diikutkan dengan bentuk yang seperti ini, yaitu seperti melamar di atas lamaran saudaranya misalnya, itu juga diikutkan dalam perkara yang seperti ini. Apabila ada seorang yang sudah melamar, ya, seorang perempuan dan kemudian masih dalam masa menunggu, belum ada jawaban, ya, maka tidak boleh bagi orang lainnya, ya, untuk kemudian melamar sang perempuan tadi. Ya. Dan itu adalah larangan yang khusus dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'na wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah saling bersaudara. Qala ay ta'amalu wa ta'asharu mu'amalatal ukhuwah. Itu hendaknya kalian saling berinteraksi, saling kemudian bergaul sama kalian dengan pergaulan ukhuwah, persaudaraan, sebagaimana orang-orang yang saling bersaudara, saudara kandung, saudara satu keturunan. Wa mu'asyaratihim fil mawaddati, dan pergaulan dan yaitu apa, interaksi antara sesama saudara, fil mawaddah, ya, dalam perkara kecintaan, warifqi, dan juga lemah lembut, wal syafaqati, dan kemudian juga perasaan kasih sayang, wal mulatafah, dan juga yaitu sikap lemah lembut juga, wa ta'awun, dan saling tolong menolong, fil khair, dalam perkara kebaikan. Ya. Yang namanya saling bersaudara, satu bapak, satu ibu, saudara kandung misalnya, atau saudara seibu, atau kemudian saudara sebapak, atau saudara sepupu. Ya. Terkadang saudara sepupu pun hubungannya dekat, mereka saling mencintai, ya, saling lemah lembut, ya, kemudian beramah tamah, saling menolong satu sama lain, merasakan sedih apabila kemudian saudara tertimpa musibah dan yang lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwasanya sikap yang seperti ini hendaknya dilakukan bagi seluruh kaum muslimin. Dilakukan bagi saudara-saudara sama kaum muslimin, saudara-saudara seagama. Al-ukhuwah fid din. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara satu sama lainnya. Ya. Qala ma asfa'il qulub wan nasihati bi kulli hal. Juga dengan ada sikap atau perasaan murninya hati, itu bersihnya hati, yaitu dari perasaan hasad, iri, dengki. Karena namanya saling bersaudara, seperti itu. Ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, biasanya sih, itu apa, tidak saling kemudian merasakan perasaan iri. Karena saudaranya sendiri, seperti itu satu darah daging, masih satu darah daging. Dia adalah bagian saya adalah bagian dari dia. Maka tidak ada perasaan hasad. Tidak ada perasaan saling membenci satu sama lain. Qala wa nasihati bi kulli hal, dan juga memberikan nasihat dalam keadaan apapun. Ya. Ini sama ikhwah, sama saudara, saling memberikan nasihat tentang perkara-perkara yang dianggap merupakan kebaikan, akan membawa kepada keuntungan dan kemudian juga yaitu kemanfaatan bagi saudaranya, saling memberikan nasihat. Maka ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya sesama muslimin merasakan bahwasanya saudaranya ini atau kemudian muslim yang lain ini adalah saudaranya. Muslim yang lain ini adalah saudaranya, bukan orang yang jauh. Saudara adalah orang yang dekat. Tidak kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang kasar, namun kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang lemah lembut, menunjukkan bahwasannya dia adalah saudara kita sebagaimana seorang saudara. Qala qauluhu al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzaliminya, tidak membiarkannya, dan tidak merendahkannya. Qala al-khuzlan, yang dimaksud dengan al-khuzlan, membiarkan di sini tarkul i'anati wa nusrati, yaitu meninggalkan untuk tidak menolong dan tidak memberikan bantuan. Qala wa ma'nahu, itu maknanya idza sta'ana bihi, apabila kemudian meminta pertolongan kepadanya, tidak ai zalimin, untuk kemudian menolak madarat yang kemudian dibawa oleh seorang yang zalim. Ada seorang yang zalim ingin menzalimi dia, kemudian saudara kita meminta tolong kepada kita, au nahwihi, apa yang semisalnya, lazimahu i'anatahu, harus dia untuk menolongnya, idza amkarahu, apabila itu mungkin baginya. Dia ada kemampuan untuk menolong saudaranya, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mengadolatkan dia untuk menolong saudaranya dari orang yang zalim tadi. Qala wa lam yakun lahu udhrun syar'i, dan tidak ada padanya udhur syar'i, harus dia menolongnya. Masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yakhdhuluhu, dan tidak membiarkan dia, itu tidak membiarkan dia dalam keadaan dia mendapatkan kemadharatan, mendapatkan yaitu kezaliman, atau kemudian juga membiarkan dia dalam keadaan dia membutuhkan pertolongan kita. Tapi timpa musibah, kita mampu menolongnya, kita tidak peduli. Ini juga termasuk at-takhzil, yaitu atau al-khuzlan, membiarkan saudara kita tanpa ada pertolongan dalam keadaan dia membutuhkannya. Jadi tidak boleh untuk kemudian meninggalkan, tidak menolong saudara kita dalam keadaan dia membutuhkan pertolongan, dalam keadaan kita mampu, apalagi dia memintanya, apalagi dia memintanya. Qala rahimahullah qauluhu, Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahqiruhu, dan tidak dia merendahkannya. Huwa biha al-muhmalah wal-qaf. Kata yahqiruhu dengan ha al-muhmalah. Ha yang tidak bertitik. Artinya bukan qaf, kalau bertitik qaf. Wal-qaf, dan dengan huruf qaf. Yahqiruhu. Ay la yatakabbaru alaihi wa la yastasghiruhu. Yaitu tidak menyombongkan diri di hadapan saudaranya dan tidak menganggapnya adalah sebagai orang yang remeh, ya. Meremehkan dia, mengecilkan dia, ya. Menganggapnya kecil. Ini makna yahqiruhu, tidak merendahkannya. Qala al-Qadhi Ayyad, berkata al-Qadhi Ayyad, wa rawahu ba'dhum, dan sebagian mereka, sebagian ahli hadis meriwayatkannya bi dhammil ya, dengan ya yang didhammahkan. Yu, ya. Wa bil kha al-mu'jamah, dan dengan kha yang bertitik. Bukan ha tapi kha. Ya. Wa bil fa, dan dengan fa. Berarti apa? Yuh siru. Ya. Wa la yuhsiruhu. Ya. Ini riwayat yang lainnya. Kalau di sini wa la yahsiruhu. Ya, ianya dengan fathah, terus kemudian menggunakan huruf ha dan dengan huruf qaf. Ya, firuhu. Namun kemudian dalam riwayat yang lainnya, yuh firuhu. Apa artinya? Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Arti dari lafaz yuh firuhu. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.